بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى كتاب الرهن الرهن dari رهن يرهن رهنًا Secara bahasa yang dimaksud adalah as-sabat wad-dawam, sesuatu yang tetap. Apabila dikatakan hadza ma'un rahin, ini adalah air yang rahin, maka maksudnya adalah air yang tetap, yang tidak mengalir, rakit, alladzi la yajri. Itu rahan secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud rahan adalah tawthiqatu dainin bi'ainin. Tawthiqatu dainin bi'ainin. Yumkin istifa'uhu minha au min thamaniha. Jadi yang dimaksud rahan adalah mengikat hutang dengan satu barang tertentu yang mana barang tersebut memungkinkan untuk mencukupi hutang yang bisa dijadikan sebagai pengganti hutang itu, atau mencukupi dalam hal nilainya dan harganya. Ya. Yang inilah yang dikenal di dalam istilah kita dengan istilah penggadaian, di mana seorang menggadaikan barangnya untuk mendapatkan pinjaman yang berkedudukan sebagai hutang. Sebab terkadang ya ikhwan, tentunya masing-masing watak manusia berbeda-beda. Di antara mereka ada yang memiliki karam, kemuliaan, dermawan, hanya memberikan begitu saja sebagai hadiah, sebagai sedekah, tanpa menghutangkan dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Maka tentunya apabila dia melakukan itu dengan ikhlas, maka yang demikian ini pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia ada yang memberikan pinjaman, akan tapi tidak menjadikan jaminan terhadap satu barang tertentu. Karena mungkin dia percaya, atau karena mungkin dia kasihan melihat orang tersebut, sehingga walaupun mungkin dia mengundur-undur waktunya, maka dia memberikan kesempatan. Maka dalam hal ini pun, apabila dia melakukannya dengan ikhlas, maka termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Memberikan pinjaman termasuk di antara bir. Man yassara ala mu'sir. yassarahu Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang berikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan badannya kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan di antara manusia ada pula di antara mereka yang memberikan pinjaman akan tapi dengan persyaratan yang ketat, dengan mengharapkan ada jaminan yang apabila dia tidak mampu untuk melunasi dalam tempo yang telah ditetapkan, maka barang yang telah mendapatkan jaminan itulah sebagai jaminannya, sebagai dhaman. Ya, sehingga dari sini nampak bahwa yang dijadikan sebagai barang jaminan itu mesti barang yang senilai dengan berapa yang akan dia pinjam, ya, atau lebih daripada itu. Sehingga yang digadaikan itu apabila telah jatuh pada batas waktu yang telah ditetapkan, nah, sementara barang yang menggadaikan barang milik yang menggadaikan tersebut tidak mampu dia melunasinya, maka dalam hal ini terserah dari orang yang memberikan pinjaman, apakah dia mengambilnya dalam bentuk barang ataukah dia memberikan tempo untuk sampai dia mampu untuk melunasinya, ataukah dia menjual barang itu lalu kemudian berapa jumlah yang dipinjam dia mengambil, dan sisanya kalau ada sisanya maka diberikan kepada orang yang menggadaikan itu. Nah, dan perlu diketahui ma'asyiral ikhwah rahimakumullah taala bahwa ar-rahn, pegadaian, bukanlah salah satu jenis mata pencaharian di mana seorang itu menjadikannya sebagai bisnis. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Sebab pegadaian kedudukannya sama seperti memberikan pinjaman. Dan memberikan pinjaman dibangun di atas ta'awun. Saling bantu-membantu, tolong-menolong. Tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari ta'awun tersebut. Manjarra man aqrada qardan jarra manfa'atan fa huwa riba. Barang siapa yang beri pinjaman yang dia hendak mendapatkan manfaat darinya, maka itu adalah perkara yang riba. Sehingga tidak diperbolehkan. Apa yang diamalkan oleh banyak dari kalangan manusia dan tidak terlepas dari mereka kaum muslimin menjadikan pegadaian sebagai mata pencaharian. Ya, di mana mereka memberikan bunga dari pinjaman tersebut. Semakin lambat maka semakin besar pula bunga yang harus ditanggung oleh orang yang meminjam itu. Ini termasuk di antara zulm. Az-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman adalah merupakan kegelapan yang akan dirasakan oleh orang yang zalim tersebut nanti pada hari kiamat. Sehingga ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, ar-rahn semata-mata mimbabi ta'awun, bekerja sama, tolong-menolong, bukan mata pencaharian dan bukan pula bisnis. Secara hukum asal disebutkan di sini oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, ar-rahnu jaizun fis safari wal hadari aida, bahwa ar-rahn, pegadaian yang demikian ini boleh. Yang demikian ini boleh, ya, sebagaimana yang telah ditetapkan syarat-syaratnya yang disebutkan dalam definisi. Ya, kalau misalnya ada seorang yang menggadaikan sesuatu, ya, dia datang ingin meminjam uang. Maka orang ini mengatakan, ya, saya akan memberikan barang pinjaman, tapi harus ada barang pegadaiannya. Lalu dia mengatakan, anak saya inilah yang menjadi tanggungannya. saya gadaikan anak saya. Boleh enggak? Tidak diperbolehkan. Nah. Ya. Tidak diperbolehkan sebab itu bukan barang yang bisa dijual. Bukan barang yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan atau sebagai pengganti dari nilai apa yang dia miliki dari apa yang dia pinjam dari uang tersebut. Ataukah dia memberikan barang sementara barang ini juga digadaikan. Ya, jadi sudah barang digadaikan, digadaikan lagi. Juga tidak diperbolehkan. Ya, atau barang milik orang lain. Dia yang mengambil pinjaman milik orang lain jadikan sebagai barang jaminan. Yang demikian tidak diperbolehkan terkecuali apabila orang yang memiliki barang tersebut ridha. Ya. Orang memiliki barang tersebut ridha dan dia pun mengetahui bahwa barang itu akan digadaikan. Sehingga dalam hal ini diperbolehkan. Ya. Dan barang tersebut dari barang apa saja yang punya nilai yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Liqaulihi azza wa jalla berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. Apabila kalian dalam keadaan safar dan hendaklah dalam keadaan kalian hendak mencari seorang penulis, seorang saksi dalam jual beli. Walam tajidu katiban. Kalian tidak mendapatkan penulis. Farihanum maqbulah. Maka pegadaianlah. Dengan cara menggadaikan salah satu barang yang berharga. Yang diberikan kepada seseorang. Yang kalian meminjam darinya uang. فبعض أهل العلم منعوا منه إلا في السفر لهذه الآية. Ada sebagian dari kalangan para ulama tidak membolehkan pegadaian kecuali dalam kondisi safar. Mereka berdalil dengan ayat ini, namun ini tentunya pendapat yang lemah. Ya. Ini adalah pendapat yang lemah berdalil dengan ayat ini bahwa ar-rahn hanya diperbolehkan di kala safar. Bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Was sahihu annahu jaizun fil hadri aidha. Maka yang sahih bahwa ar-rahn juga diperbolehkan walaupun dalam kondisi hadar. Lima sahafi al-Bukhari wa Muslim an Aisyah. Berdasarkan yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tuwaffiya wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudi fi 30 sa'an min sya'ir. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meninggal dalam keadaan baju besi beliau, baju perang beliau digadaikan. Ya, pada orang Yahudi di mana beliau meminjam 30 sa' dari gandum. Ya. Beliau mengambil 30 sa' dari gandum dari orang Yahudi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan masih demikian keadaannya. Syahid di sini bahwa ar-rahn diperbolehkan walaupun tidak dalam kondisi safar. Dalam keadaan mukim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan barangnya. Naam, dan subhanallah. Di dalam hadis ini pun kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja bermuamalah dalam perkara-perkara dunia dengan orang-orang kafir, dengan Yahud, sampai beliau meninggal. Padahal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsa Yahud mereka dikenal sebagai bangsa yang suka membuat makar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Berapa kali mereka hendak membatalkan perjanjian. Ya, perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terjadi pertempuran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memerangi mereka. Toh dalam kondisi seperti itu masih saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dalam perkara dunia dengan orang-orang Yahudi. Ya. Beliau tidak memboikot barang-barang milik mereka, bahkan beliau menggadaikan barangnya. Nah, para sahabat tidak seorang pun dari mereka memboikot. Ya, bahkan muamalah. Ya, mereka berdagang bersama kaum muslimin juga bersama orang-orang kafir. Nah, maka dari sini menunjukkan ya ikhwan bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang semangat tanpa didasari ilmu, mereka tidak di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan sesuatu dan menyebarkan suatu fatwa yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Memboikot hanya sekedar marah dalam satu perkara yang kemudaratannya kembali kepada mereka juga. Ya. Naam. Fatwa politik yang zahirnya bahwa di belakang itu semua ada kehendak dan tendensi tertentu yang mereka inginkan. Dan subhanallah, demikian banyak di antara mereka yang selalu mengumumkan dan menganjurkan kepada manusia untuk melakukan pemboikotan terhadap produk orang-orang kafir. Banyak di antara mereka yang justru mereka sendiri yang bermuamalah. Mereka sendiri yang menggunakan produk orang-orang kafir tersebut. Naam, ya, sambil berdemo, sedang memakai celana jeans. Nah, dari mana celana jeans itu? Sambil berdemo, kehausan minum Coca-Cola. Ya, dan seterusnya. Naam, subhanallah. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullahu ta'ala, dalam menghadapi segala kejadian-kejadian kontemporer, nawazil pada zaman-zaman kita sekarang ini, jangan terlalu cepat menyebarkan berita dan jangan terlalu gegabah dalam mengambil tindakan sebelum kita mengetahui ilmunya dan sebelum kita menanyakan kepada para ulama. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Apabila datang urusan satu perkara kepada mereka, di antara perkara yang mendatangkan rasa aman atau perkara yang mendatangkan rasa takut, maka orang-orang yang jahil mereka langsung menyebarkan begitu saja, tidak mengetahui apa dampaknya. Disebabkan karena mereka tidak punya ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kalaulah mereka mengembalikan itu. Ya. Walau radduh. Mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul. Dan kepada orang-orang yang memiliki keahlian. Dari para ulama. Al-kibar. Maka tentunya dia akan mengetahui siapa orang-orang yang mampu untuk mengambil istimbat, ya, dari segala kejadian-kejadian tersebut. Maka menyerahkan urusan ini kepada al-ulama dalam menyikapi segala kejadian. Kejadian, berbagai macam kejadian di negeri kita. Demikian pula di belahan dunia. Ya, perang di Irak, perang di Afghanistan. Kemudian kejadian yang terakhir, peperangan yang terjadi antara Yahud, la'natullahi alaihim, wa qatalahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka dengan Hizbullah. Atau lebih tepat dinamakan Hizbul Syaitan. Ya, kaum Rafidah. Lalu kemudian bermunculan berbagai macam fatwa yang tanpa dasar ilmu. orang-orang awam hanya sekedar bersemangat tanpa mengetahui kondisi sebenarnya, tanpa mengetahui apa ilmunya berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi kejadian tersebut. Maka kita kembali kepada pembahasan ar-rahn, bahwa ini menunjukkan ar-rahn diperbolehkan baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi hadar. Wa hadha madhhab jumhur ahli al-ilm min al-a'immati al-arba'ati wa ghairihim. Dan ini adalah madhab atau pendapat jumhur dari kalangan para ulama, dari imam yang empat dan selain mereka. Nah, adunnu ilahuna ya akhwan asobani zukam. Barakallahu fikum. Tafadhalu hafidhakumullah.